له لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة وأيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، kita sambung kembali pembacaan kita pada risalah atau kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada fasal yang ketiga, ya, yakni tentang al-kufru. Tentang al-kufru. Ta'rifuhu wa anwa'uhu, definisinya dan macam-macamnya. Adapun ta'rif, pengertian atau definisi sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Dan pada malam hari ini kita menyambung pada bagian yang berikutnya, yaitu alba, yakni anwa'u. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala. Alba, yakni anwa'uhu, macam-macamnya. Yakni macam-macam kufur. Kata beliau, al-kufru naw'an, kufur ada dua macam. Qala, an-naw'ul awwal, macam yang pertama, kufrun akbar, yukhraju minal millah. Macam yang pertama adalah kufur besar. Di mana kufur besar di sini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwa khamsatu aqsamin, dan kufur besar ini terbagi menjadi lima macam. Baik. Jadi kufur itu sendiri ada dua macam. Macam yang pertama adalah kufrun akbar, kufur besar. Dan kufur besar ini, kata beliau, terbagi lagi menjadi lima macam. Baik. Qala al-qismul awwal, macam yang pertama, kufru at-takdzib. Ya. Kufru at-takdzib. Ya. Kufur takdzib, yakni dari al-kadzib, kufur dengan apa? Pendustaan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu." Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allah, dari orang-orang yang mendustakan atas nama Allah dengan satu kedustaan. Mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi, atau mendustakan dengan al-haq, dengan kebenaran. Lamma ja'ahu, tatkala ya datang kepadanya ya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahannam adalah tempat bagi orang-orang kafir? Di sini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mendustakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan satu kedustaan, minadh dhalal wal batil, dari kesesatan dan kebatilan, atau dia mendustakan dengan kebenaran yang ada, dia dustakan tatkala datang kebenaran tersebut melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka neraka jahannam tempat bagi mereka orang-orang yang kufur. Di sini terdapatnya namanya kekufuran dengan bentuk iftira, mendustakan atas nama Allah dengan satu kedustaan. Allahu a'lam bissawab. Ini macam yang pertama. Qala al-qismu tsani, macam yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdiq, yani kufur ya al-iba wal istikbar, keengganan, kufur dengan keengganan ya dan kesombongan. Yaitu kufur, keengganan dan kesombongan, bersamaan dengan itu ya dibarengi dengan yang adanya tasdiq, pembenaran. Kita lihat dalil yang menunjukkan tentangnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idh qulna, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, dan ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat, li Adam, kepada Adam, fasajadu, ya, maka mereka pun sujud, tunduk dengan perintah Rabbnya, illa iblis aba wastakbar, ya, mereka semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Iblis dia aba, aba, yani al-iba, keengganan, enggan dia. Wastakbar, dan sombong, istikbar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana minal kafirin, dan dia iblis adalah dari golongan orang-orang kafir. ya, dari golongan kafirin. Maka di sini apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam, yaitu sebagai bentuk ikraman wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap Adam alaihissalam, dan sebagai bentuk ubudiyatan lillahi ta'ala, ubudiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka para malaikat pun ya menjalaninya, ya menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabadiru kullahum bisujud, dan mereka pun bersegera bersujud, ya mereka bersegera bersujud, karena ini adalah perintah Allah. Maka kemudian Allah sebutkan illa iblis aba, kecuali iblis dia enggan, ya imtana' an sujud, enggan untuk sujud. Wastakbara an amrillahi wa ala Adam, dia sombong terhadap perintah Allah dan terhadap Adam alaihissalam. Oleh karena itu disebutkan dalam ayat, ya disebutkan dalam ayat yang lain, iblis pun mengatakan a'asjudu liman khalaqta tina, ya apakah aku bersujud, ya apakah aku bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah, kata iblis. Yang ini menunjukkan kesombongannya, ya ini menunjukkan al-iba minhu wal istighbar, keengganan dan kesombongan yang datang dari iblis. Dan inilah hasil natijah dari yang namanya al-kufur, kekufuran. Ya, natijah hasil yang didapatkan dari yang namanya kekufuran, dia akan enggan terhadap perintah Allah dan sombong. Sehingga jelas ketika itu akan permusuhannya, ya, permusuhan iblis terhadap Allah dan Adam alaihissalam. Jelas pula kekufurannya dan kesombongannya. Maka dari ayat ini pula menunjukkan kepada kita, pada ayat-ayat ini, ya di sana ada ibrah, ya pelajaran, dan juga tentang ayat, ya ayat-ayat yang menyebutkan penetapan, ya al-kalam, itsbatul kalam, penetapan kalam, al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya. Dan dia berbicara dengan kehendak dia Subhanahu wa taala, dengan kebesaran dan keagungannya, berbicara dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, karena dialah zat yang maha alimun hakim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha bijaksana. Dan di sini pula, dari ayat ini pula menunjukkan kepada kita satu dalil yang menunjukkan bahwasannya seorang hamba apabila terjadi padanya sesuatu kesamaran dari hikmah Allah Subhanahu wa taala tentang sebagian makhlukat, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, atau tentang al-ma'murat, perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka fal wajib alaihi taslim, maka yang wajib bagi seorang hamba adalah apa? At-taslim, menerima. Ya. Wal iqrar lillah bil hikmah, dan baginya, bagi hamba tersebut untuk menetapkan bagi Allah hikmah tersebut. Semuanya dengan hikmah Allah. Dan semuanya itu adalah tak lain dan tak bukan adalah dari bentuk ihsanu, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kepada hambanya. Allahu taala a'lam bissawab. Ini macam yang kedua, yakni kufrul iba wal istikbar, kufur dengan bentuk apa? Enggan dan kesombongan. Ya. Qala al-qismu tsalits, macam yang ketiga. Baik. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga, kufru syak. Ya, kufru syak. Syak itu keraguan. Atau disebutkan di sini wa huwa kufru dhon, kufur dengan prasangka, dhon. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Baik. Atau pada poin yang kedua, yakni qismu tsani, di sana juga masih ada satu kaidah yang perlu kita ketahui, yaitu tentang apa yang telah kita dapati penjelasannya tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, tentunya ini juga, ini adalah sebagai bentuk ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan pengajaran kepada mereka tatkala mereka tidak mengetahui. Demikian pula bentuk peringatan tentang apa yang mereka tidak ketahui, sehingga di sini menunjukkan pula kepada kita adanya keutamaan ilm, ya, adanya keutamaan ilm ketika seorang mengetahui satu perkara, ya, disampaikannya satu ilmu kemudian dia mengetahui satu perkara, maka di sini ada fadilahnya, ada keutamaannya, ya, seperti apa yang Allah sebut, tentang apa yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Baqarah tadi, ya, pada qismu tsani. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat, ya, untuk sujud kepada Adam adalah ini semua bi ilmihi wa hikmatihi, ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberitahukan, mengenalkan, mengajarkan kepada malaikat ini semua adalah dengan keilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di antaranya pula faedah yang bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada mereka malaika, tentang fadlu Adam bil ilm, tentang keutamaan Adam dengan ilmu, tentang keutamaan Adam alaihissalam bil ilm, dengan ilmu. Di antaranya pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam adalah sebagai bentuk ikraman lahu, pemuliaan kepadanya, kepada Adam, ya, karena apa yang ada, yang terbangun, yang ada pada Nabi Adam alaihissalam dari keutamaan ilmunya. Di antaranya pula faedah yang lain adalah sebagai bentuk imtihanil ghair, ujian bagi yang lainnya. Ya, ketika mereka lemah dari ujian, kemudian dia mengetahuinya, ya, dari sahibul fadilah, orang yang memiliki keutamaan, maka tentunya itu adalah bentuk penyempurna, ya, dari apa yang dia ketahui sebelumnya. Ya. Kemudian faedah atau pelajaran yang bisa diambil dari sini pula, ya, yaitu mengambil pelajaran tentang keadaan abawail ins wal jin, ya, bapaknya manusia dan jin, ya, itu Adam alaihissalam, wa bayan fadli Adam, dan keutamaan Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya, dan juga menunjukkan tentang permusuhan iblis kepada Adam, dan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini di antara faedah, ya, tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, pada macam yang kedua tentang kufrul iba wal istikbar. Allahu a'lam bissawab. Kemudian kita masuk al-qismu tsani, qala al-qismu tsalits, macam yang ketiga adalah kufrul syak wa huwa kufrul dhon, yaitu kufur apa? Adzan, prasangka, dengan prasangka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba qala lahu sahibuh wa huwa yuhawiruh akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinna huwa allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada wa dakhala jannatahu, dan dia, yakni di sini menceritakan tentang dua orang, ya, ketika Allah mempermisalkan rajulain, ya, dua orang yang kata Allah kami jadikan pada salah satu dari mereka jannataini min a'nab, ya, dua orang laki-laki, satu orang yang kufur, ya, yang kufur, kafir, yang Allah Subhanahu wa taala beri padanya dua buah kebun, jannatain min a'nab, dua buah kebun anggur. Bahkan apa? Wa khafafna huma binakhlin, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Wa ja'alna bainahuma zir'an. Wa ja'alna bainahuma zir'a. Dan di antara keduanya, yakni kedua kebun tersebut, kami buatkan ladang. Yakni Allah mempermisalkan tentang dua rajul tadi. Ya. Maka rajul yang kufur tadi, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi. Dan dia, yakni orang yang pertama, orang yang kufur, dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, wa huwa zalimu li nafsi. Ya, karena dia angkuh dan kufur. Sehingga dia mengatakan kala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan aku kira kebun ini tidak akan binasa, tidak akan lenyap selama-lamanya. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan orang tersebut pun mengatakan dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, kepada Allah, kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini, kata orang yang kufur tadi. Maka rajul yang satunya, yang ini adalah yang terjadi hiwar percakapan dengan rajul yang pertama tadi yang kufur, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, yaitu sahibuh, kawannya yang beriman, berkata kepadanya sambil bercakap, ya, yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Dia menanyakan kepadanya, apakah engkau ingkar pada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah? Thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Ya, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau, dia Subhanahu wa taala menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Maka kemudian sahibuh ini, orang yang beriman ini mengatakan, lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, tetapi aku percaya bahwa dia Allah Subhanahu wa taala Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan pada permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, permisalan tentang dua rajul, laki-laki yang kufur dan yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada orang yang kufur ini, ya, berupa nikmat tentunya yang besar. Allah perpisalkan rajul tadi, Allah berikan, ya, dua kebun anggur yang dikelilingi dengan pohon kurma yang kemudian dialiri di tengahnya apa, wa ja'alna bainahuma zir'a, ya, di antara kedua kebun itu dibuatkan apa, ladang. Dengan apa yang Allah berikan kepada orang tersebut, dia pun apa, merasa angkuh dan merasa itu adalah kenikmatan yang tidak akan lenyap, ya, dan dia bahkan mengatakan bahwa dengannya apa, ma'adhunnu, dia berprasangka, dhan, bahwa apa, as-sa'ah tidak akan datang. Ya, di sini dia terjatuh pada yang namanya kekufuran dan kufru dhan. Ya, yang pertama dia katakan ma'adhunnu an tabida hadhihi abada, aku kira kebun ini tidak akan binasa selamanya. Yang berikutnya dia mengatakan wa ma adunna sa'ata qa'imah, dan aku kira hari kiamat tidak akan datang. Maka orang yang beriman berbeda. Orang yang beriman berbeda, justru dia mengatakan kepada orang yang kufur tadi, "Akafarta billadzi khalaqaka min turab?" Apakah engkau kufur terhadap zat yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari status air mani, kemudian menjadikan engkau seorang yang sempurna? Kemudian dia, orang yang beriman tersebut, kemudian apa? Menekankan pula, "Lakinna huwallahu rabbi." Tetapi aku, orang yang beriman ini, mengatakan percaya bahwa Dia subhanahu wa ta'ala adalah Rabbku, dan aku tidak akan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat di sini, wa dakhala jannatahu wa huwa zalim li nafsi, dari ucapan orang yang kufur tadi adalah menunjukkan tentang penolakan dia dan penentangan dia tentunya terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Adapun ucapan rajul yang satunya, ini orang yang beriman kepadanya, ini adalah bentuk nasihan lahu. Bentuk apa? Nasihan lahu, nasihat bagi orang yang pertama, orang yang kufur tadi. Ya, dan bentuk memberi peringatan. Ya, terhadap keadaan orang yang pertama, di mana dia dari apa yang dia sebutkan untuk orang yang pertama menyebutkan bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya di dunia, di dunia ini. Bahkan dia sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkannya. Allah yang menciptakan, ya, min turab, min nutfatin, thumma sawwaka rajula. Kemudian apa? Fa huwal ladzi an'ama 'alaika bi ni'matil ijad wal imdad. Dia yang memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat, ya, terwujudkannya dia di dunia. Ya. Kemudian Allah apa? Terus berikan kepada dia berupa nikmat. Ya. Namun demikian keberadaan seorang hamba terkadang semakin banyak nikmat yang Allah berikan, justru semakin bertambah kekufurannya, waliyadu billah. Terkadang seorang hamba semakin ditambahkan nikmatnya, ditambahkan, justru semakin lupa terhadap zat yang memberi nikmat. Maka tentunya seorang mukmin tidak demikian. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak demikian. Hendaknya dia dengan bertambahnya nikmat, kalaupun nikmat itu mungkin bentuknya atau wujudnya sedikit, maka seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur, selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian angkuh ataupun menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang dicontohkan pada rajul di sini, justru memberikan nasihan wa mudzakkiran, nasihat dan peringatan kepada orang yang pertama, orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini macam yang ketiga. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita baca satu lagi, al-qismur rabi'. Qala al-qismur rabi', macam yang keempat adalah kufrul i'rab. Kufrul i'rab yakni perpalingan. Al-i'rab, berpaling. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang mereka kufur terhadap apa yang aku berikan peringatan kepada mereka, mereka apa? Mu'ridun, berpaling. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat ini, Dialah Subhanahu wa taala asdaqul qailin. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa ada satu kelompok dari makhluknya, ya, yang mereka enggan ketika diberikan peringatan. I'radun 'anil haqq, mereka berpaling dari yang namanya al-haq, kebenaran, bahkan menentang dakwahnya para rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang yang beriman, tatkala mereka mengetahui hakikat hal, keadaan yang sebenarnya tentang al-haq, qabilu, mereka menerima. Ya. Qabilu wasaya rabbahum. Mereka menerima wasiat dari Rabbnya. Ya. Dan mereka menerima dengan penuh penerimaan. Watalaqauha bil qabuli wat taslim, dengan penuh penerimaan. Demikian pula mereka menerima dengan penuh ketundukan, al-inqiyad wa ta'zim, penuh dengan pengagungan. Wafazu bi kulli khairin, ya. Dan mereka senang, gembira dengan segala kebaikan. Dan mereka pun selalu menolak dari segala kejelekan. Ini keberadaan orang yang beriman. Namun di sana ada keberadaan orang-orang yang dia kufur dengan bentuk i'rad, perpalingan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya peringatan, justru mereka i'radan, berpaling dari al-haq, bahkan sadufan bidakwati rasul, ya, menentang terhadap dakwahnya para rasul. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini macam yang keempat dari macam kufur, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Syekh hafizahullahu taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini untuk sementara waktu yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan sanawasil, kita akan sambung kembali pada kesempatan yang berikutnya biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.